Aku inginkan hati tenang. Setiap doaku untukku, setiap doaku untukmu. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Bawa, ku bawa, semua ku sayang ku bawa. Siapa yang menunggu?